Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-22 dari Jumadil Akhirah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Maret 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali bermajelis ilmu, melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya besar dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Dan alhamdulillah pula pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada bab yang keenam yang dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, sebuah riwayat yang menunjukkan datangnya rombongan Abdul Qais ke sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mereka menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang amalan-amalan yang bisa mereka lakukan karena intensitas mereka untuk bertemu Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat jarang sekali. Kalau mereka mau ke kota Al-Madinah, maka mereka harus melewati sebuah desa kafir yang akan mengganggu perjalanan-perjalanan mereka menuju An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di dalam riwayat ini, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'. Ketika mereka meminta, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab permintaan tersebut sebagaimana kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam tatkala orang meminta wasiat, nasihat, petuah, wejangan dan yang semisalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pasti akan menjawab permintaan mereka untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aku memerintahkan kepada kalian, amurukum bi arba'in, aku memerintahkan kepada kalian dengan empat perkara. Wa anhaakum an arba', kata beliau alaihi salatu wasallam, dan aku melarang kalian dari empat perkara pula. Maka dari penggalan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membuat sebuah nama dalam bab yang keenam ini dengan ucapan beliau alaihi rahmatullah, babul amri bil imani billahi ta'ala, sebuah bab yang berkaitan dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam adalah perintah, layaknya perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk kita mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan yang seterusnya dari perkara-perkara kewajiban. Maka yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dihukumi sebagai perintah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, karena beliau adalah al-musyarri' yang membuat syariat Islam, memerintahkan empat perkara berkaitan dengan keimanan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, babul amri bil imani billahi ta'ala, bab yang berkaitan dengan perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, dan beriman pula kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa syara'i'id din, dan tidak lupa untuk beriman kepada syariat-syariat agama Islam. Wadu'ai ilaih, dan senantiasa mengajak manusia, orang-orang yang berada di sekitar kita, kerabat-kerabat terdekat kita, untuk senantiasa merealisasikan keimanan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ajaran-ajaran Al-Islam. Pada pertemuan terakhir, ikhwati fillah ya rahimakumullah, sempat kita sebutkan atau terjemahkan riwayat ini secara global, yang mana disebutkan dalam awal periwayatan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang rombongan Abdul Qais yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya mereka ini berasal dari desa Ar-Rabi'ah. Rombongan Abdul Qais berasal dari desa Ar-Rabi'ah sebagaimana yang termaktub di dalam riwayat ini. Dan telah kita sebutkan pula jumlah rombongan yang mendatangi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam didatangi rombongan Abdul Qais yang berjumlah 14 orang. Yang pemimpin dari rombongan tersebut adalah Al-Ashaj Al-Asari yang memiliki nama Al-Munzir Ibnu A'id Ibnu Al-Munzir Ibnu Al-Harith Ibnu Nu'man Al-Asari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lafad Al-Wafad di dalam riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad radhiyallahu atau alaihi rahmatullah, Al-Imam Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan makna dari Al-Wafad qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, makna Al-Wafad kata Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, humul qawmu ya'tunal malak rukaban. Mereka adalah satu kaum yang mendatangi para penguasa, dalam hal ini adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan rukaban, berkendara. Dan mereka pada saat itu semuanya menunggangi onta-onta yang ada pada desa Ar-Rabi'ah. Kemudian dijelaskan pula oleh beliau Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, wa yu'ayyiduhu ma dzakarahu Ibnu Abbas fi tafsir qawlihi ta'ala yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ini lafaz al-wafd yang ada atau yang warid dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Maka inilah al-wafd, wafda yang ada di dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dijelaskan oleh Ibn Abbas dalam tafsir ayat ini, qal ay rukbanan, ay rukbanan yawma nahsyurul muttaqin, pada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka orang-orang yang bertakwa kepadanya, ilal rahman, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apa? Wafda, mereka semua akan menunggangi hewan-hewan kendaraan, akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditafsirkan langsung oleh Imamul Mufassirin Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faqalu, rombongan tersebut setelah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya min Rabi'ah, kami datang kepada engkau wahai Rasulullah dari desa Ar-Rabi'ah. Desa Ar-Rabi'ah telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau sekarang bisa kita setarakan dengan negara Bahrain dan ujung dari negara Irak, sehingga perjalanan yang cukup jauh, safar yang cukup jauh, dilakukan oleh rombongan Abdul Qais tersebut ke kota Al-Madinah. Waqad halat bainana wa bainaka kuffaru mudhar. Dan sungguh telah menghalangi perjalanan kami menuju Al-Madinah, menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kuffaru mudhar, bangsa kafir dari golongan mudhar. Mudhar ini kabilah, min qabailil Arab. Sama seperti Abdul Qais, ini juga kabilah dari kabail bangsa Arab. Sama seperti Quraisy yang merupakan nasab yang mulia yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mudhar ini adalah sebuah kabilah yang ketika itu masih dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Mudhar yang terletak di antara desa Ar-Rabi'ah, asal-usul dari wafat Abdul Qais, rombongan Abdul Qais, dan kota Al-Madinah. Jadi posisi Al-Mudhar berada di tengah-tengah antara desa Ar-Rabi'ah dan Al-Madinah. Maka ketika rombongan Abdul Qais ingin berangkat menuju kota Al-Madinah, pasti melewati Al-Mudhar. Dan disitulah mereka mengalami gangguan-gangguan. Tidak bisa akan selamat sampai ke kota Al-Madinah. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma keadaan mereka, bahwasanya mereka terhalangi oleh bangsa Al-Mudhar. Fala takhlusu ilaika illa fi syahril haram. Kami tidak akan mungkin sampai kepadamu wahai Rasulullah kecuali pada bulan-bulan Al-Haram. Telah kita sebutkan bulan Al-Haram yang dimaukan di sini seperti yang masyhur dan ma'ruf di tengah-tengah kita, yaitu 4 bulan yang diharamkan padanya peperangan, yang diharamkan padanya pertumpahan darah, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram dan Rajab, 4 bulan Hijriyah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Ashhurul Haram, bulan-bulan yang haram. Maksudnya haram apa? Haram, tidak boleh ditumpahkan darahnya muslimi, tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Peperangan jihad tidak boleh terjadi pada 4 bulan yang mulia ini. Mulai dari Dzulqa'dah, bulan yang kedua Dzulhijjah, bulan yang ketiga adalah Al-Muharram, dan bulan yang terakhir disebut dengan Rajab. Dan dalam riwayat Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu yang insyaAllah akan kita dapati periwayatannya di dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Nabi SAW, satu persatu dari Syahrul Haram, bulan-bulan yang haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, disebutkan dalam hadis Abi Bakrah, dan Rajab mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, di antara Jumada al-akhirah dan Sya'ban ada Rajab. Dan pada riwayat Abi Bakrah disebutkan Rajab mudhar dinisbahkan kepada bangsa mudhar, bangsa yang kafir tadi. Kenapa? Karena bangsa mudhar sangat menta'zim, sangat memuliakan bulan Rajab, sehingga mereka sangat antusias ketika mendapati bulan Rajab pada saat mereka melakukan amalan-amalan ibadah di sisi mereka. Bukan amalan-amalan ibadah yang berada di tengah-tengah muslimin, karena mereka ketika itu masih bangsa yang kafir, belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Maka di dalam hadis Abi Bakrah disebutkan Rajab mudhar, karena memang bulan Rajab di sisi bangsa mudhar, di sisi kabilah mudhar, adalah bulan yang mulia, bahkan sangat mulia. Mereka mengagungkan luar biasa bulan Rajab tersebut. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah keadaan kuffar mudhar. Wa kuffar mudhar kanu baina Rabi'ati wal Madinah. Kuffar mudhar ini tempatnya di antara desa Ar-Rabi'ah dan Al-Madinah. Wa la yumkinuhum al-wusulu ila Al-Madinah illa alaihim. Dan mereka, rombongan Abdul Qais, tidak akan bisa sampai kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melewati bangsa mudhar tersebut. Wa kanu yakhafuna minhum. Ini syahidnya kenapa mereka tidak bisa. karena mereka, rombongan Abdul Qais, sangat takut, khawatir akan disiksa, dirampas hartanya, dan yang semisalnya ketika melewati bangsa Mudhar yang berada sebelum kota Al-Madinah. Illa fil ashhuril hurum, kecuali pada bulan-bulan yang haram. Limtina'ihim minal qitali fiha, karena mereka, bangsa Mudhar tadi yang masih kafir, mereka tidak akan mengeluarkan gangguan-gangguannya, khususnya di bulan Rajab dan secara umum pada bulan-bulan Al-Haram yang tiga di awal. Mereka menghormati bulan tersebut, khususnya adalah Ar-Rajab. Dan disebutkan pula, oleh Al-Imam bin Muhajjar di dalam Fathul Bari, keadaan Mudhar, bangsa Mudhar, ketika mereka mendapati bulan Rajab. Wa kanat Mudhar tubaligh fi ta'zimi syahri Rajab. Wa kanat Mudhar tubaligh fi ta'zimi syahri Rajab. Dan mereka, bangsa Mudhar, adalah bangsa yang sangat melampaui batas, berlebih-lebihan, tubaligh, ghulu, at-tanattu', ketika mengagungkan bulan Rajab. Kemudian kata Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah, falihadha udifa ilaihim fi hadithi Abi Bakrah. Oleh karenanya, pada hadith Abi Bakrah, yang namanya bulan Rajab dinisbahkan kepada bangsa Mudhar. Haitsu qal Rajab Mudhar, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan Rajabnya bangsa Mudhar. Kenapa Rajabnya bangsa Mudhar? Karena mereka luar biasa memuliakan, mengagungkan bulan tersebut. Wa dhahiru annahum kanu yakhussunahu bimazidit ta'zim. Dan yang zahir dan yang nampak, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, mereka bangsa Mudhar yakhussunahu, mengkhususkan bulan Rajab, bimazidit ta'zim, dengan kemuliaan yang terlalu berlebihan. Jadi di sisi mereka luar biasa bulan Rajab ini, sehingga mereka fokus di dalam beribadah, dalam tanda kutip, dan tidak akan mengganggu muslimin yang akan berangkat menuju kota Al-Madinah, menuju An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a tahrimihim al-qital fi ashhuri thalatha al-ukhra, begitu pula pada ashhurul hurum, bulan-bulan haram yang tiga selain dari Rajab, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Mereka pun memuliakan, tapi tidak seperti mereka memuliakan bulan Rajab. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan pada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, setelah rombongan Abdul Qais datang dan mengeluhkan apa yang ada di sisi mereka, tidak mungkin sering datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kecuali pada bulan-bulan tertentu, maka mereka mengatakan famurna bi amrin na'malu bih, maka wahai Rasulullah, perintahkanlah kepada kami dengan perkara-perkara na'malu bihi, yang kami bisa beramal dengannya. Al-amr di dalam lafaz al-arabiyah terbagi menjadi dua makna. Makna yang pertama adalah al-hal, jama'nya al-umur. Al-amr jama'nya adalah al-umur. Ini maknanya al-hal, al-ahwal. Makna yang kedua adalah at-talab, perintah. Seperti apa yang ada di dalam riwayat ini, dua-duanya digabungkan. Famurna bi amrin. Amrin yang kedua maknanya adalah al-hal. Adapun famurna, al-amr maknanya perintah, yang merupakan atau bentuk jamak dari al-amr yang bermakna at-talab tersebut adalah al-awamir. Maka ada al-amr dengan jamak umur, dan ada al-amr dengan jamak al-awamir, bentuk jamaknya. Maka di dalam riwayat ini dua-duanya dijelaskan oleh riwayat as-sahabi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menukilkan ucapan mereka, famurna bi amrin na'malu bih, perintahkanlah kepada kami dengan perkara-perkara al-hal, al-ahwal, yang bisa beramal dengan perkara-perkara tersebut. Wa nad'u ilaihi man wara'ana, dan kami akan mengajak orang-orang yang ada di sekitar kami, apakah kerabat dan yang semisalnya, untuk juga melakukan perintah-perintahmu wahai Rasulullah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada mereka dengan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara pula. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wasallam, al-imanu billah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama, agar mereka mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya akan disampaikan kepada orang-orang yang berada di sisi bangsa Abdul Qais. Thumma fassarha lahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka tentang al-imanu billah. Apa yang ada dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, terlebih seorang mukmin. Karena tanpa keimanan, maka dia tidak akan bisa merasakan manisnya al-Islam. Dan hakikat dari keimanan adalah perkara-perkara al-ghaib, yang tidak nampak. Kalau kita semua perhatikan arkanul iman yang enam, mulai dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya sampai kepada takdir yang baik ataukah yang buruk, maka kita akan memperhatikan semuanya perkara-perkara yang gaib. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah melihat Allah jalla wa'ala, tapi inti dari keimanan itu kita percaya, yakin. Begitu pula beriman kepada Ar-Rasul, utusan-utusan Allah azza wa jal. Ar-Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus, dan Ar-Rusul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka, tapi itu inti dari keimanan kita. Begitu pula kepada kitab Allah, kepada malaikat, dan yang seterusnya. Yaumul akhir, kita tidak pernah mengetahui hal tersebut, tapi yang namanya keimanan, titik utama yang ada di dalam perkara keimanan tersebut adalah perkara-perkara yang tidak nampak, perkara-perkara yang batin. Berbeda dengan arkanul Islam. Kalau kita perhatikan arkanul Islam, waqi'iyah, ada semua di hadapan kita. Syahadat kita lafadzkan, salat kita dirikan, zakat kita tunaikan, puasa kita lakukan, berhaji kita amalkan. Perkara-perkara adz-dzahir. Tapi kalau al-iman, maka masuknya adalah perkara al-bawatin. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menukilkan riwayat yang lain yang ada pada kisah rombongan Abdul Qais tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada mereka al-imanu billah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada mereka di dalam riwayat tadi, hal tadaruna mal imanu billah, apakah kalian tahu wahai rombongan Abdul Qais apa itu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat tambahan ini menunjukkan kepada kita perhatian yang lebih yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengajarkan sesuatu kemudian mentakkid, menekankan, apakah kalian mengetahui tentang apa yang aku perintahkan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita tentang i'tina, perhatian lebih yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Di sini kita diajarkan adab oleh para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Dalam hal ini mereka adalah wafid Abdul Qais, rombongan Abdul Qais. Ketika berada di hadapan seorang yang berilmu, apalagi seorang Nabi alaihi salatu wassalam, mereka memiliki adab. Ketika ditanya sesuatu, maka mereka tidak lantas menyombongkan ilmu atau pengetahuan yang ada di sisi mereka. Langsung mereka jawab, langsung mereka bahas. Beriman itu enam perkara. Kepada Allah, al-imanu billah, wa malaikatihi wa rusulihi, dan seterusnya. Mereka bukan orang-orang yang mutakabbirun. Mereka mengetahui apa itu hakikat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mereka sebutkan dan tidak mereka jawab di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan adab yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang mulia tersebut, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedahnya apa? Agar kita bisa mengetahui kadar diri kita. Sebagian para ulama ussalaf mengatakan rahimallahu ra'an. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang arafa qadra nafsihi, ketika dia mengetahui kadar dirinya. Kalau kita sudah lupa dengan kadar diri kita yang maha jahil, yang maha dhaif, maka kita akan berubah menjadi seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong. Karena kita mengetahui ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, akan tapi tidak menambahkan ketawaduan, tidak menambahkan adab pada diri-diri kita, maka itu adalah ilmu yang ghairun nafi', tidak bermanfaat. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, ilmu di sisi mereka ilmu yang nafi', sehingga mereka tidak mau menjadi orang-orang yang mutakabbirun. Lihatlah bagaimana kisah Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala huma, ketika berada di sisi kibar sahabah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang sebuah pertanyaan berkaitan dengan nama sebuah pohon. Abdullah bin Abbas ketika itu mengetahui jawabannya, kan, tapi beliau diam. Harapannya apa? Kibar sahabah ini menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat kibarus sahabat yang ada di majlis itu pada saat itu tidak menjawab, karena memang tidak mengetahui jawabannya. Abdullah bin Abbas seorang yang alim, sigarus sahabat, akan tetapi memiliki majlis-majlis khusus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, disandingkan oleh beliau alaihi salatu wasallam dengan kibarus sahabat, padahal beliau masuknya kepada golongan sigarus sahabat. Wa ma'a dzalik, beliau diam ketika mengetahui jawaban dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyombongkan dirinya. An-nakhlah wahai Rasulullah, pohon kurma yang kau maksud wahai Rasulullah, tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang beliau sampaikan sendiri, barulah setelah keluar majelis Abdullah bin Abbas mengkisahkan kepada beberapa orang sahabat beliau, sungguhnya aku telah mengetahui jawaban itu, akan tapi karena diamnya Abu Bakar, diamnya Umar, diamnya Utsman, diamnya kibarus sahabat, aku tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ucapan Abdullah bin Abbas dan ternukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta ashab kutubus sunan yang lainnya dari sahabat-sahabat yang lain. Wa ma yamna'uni minal qawli illa hahuna hum asannu minni. Ini perkataan salah seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Wa illa seluruh ashabun nabi adalah ahlul jannah. Abdullah bin Abbas, dan sebagaimana yang saya isyaratkan tadi, telah ternukil dari beberapa sahabat yang lainnya. Wa ma yamna'uni minal qawl, tidak ada yang menghalangi aku untuk menyampaikan jawaban, untuk berbicara di hadapan kibarus sahabah, illa hahunahum asannu minni, kecuali karena ada di sekitarku orang-orang yang lebih tua. Lebih tua di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama, lebih tua ilmunya. Makna yang kedua, lebih tua umurnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika di majelis, beliau diam padahal beliau tahu jawaban dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diam karena apa? Hahunahum asannu minni. Orang-orang yang lebih tua umurnya ada di sini. Kita lihat rombongan Wafd Abdul Qais, mereka tahu hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Beriman kepada ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Kita mengetahui, lantas sahabat-sahabat Nabi tidak mengetahui? A'udzubillah. Mereka pasti mengetahui, akan tapi mereka diam. Kenapa? Tawadhu. Ini adab yang luar biasa. Akan tetapi disayangkan beberapa orang alim menganggap bahwasanya sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang yang tercela. Bahkan yang kata mereka Al-Imam atau imamus tsaqalain. Imamnya dua bangsa, bangsa jin dan manusia. Siapa imamus tsaqalain? Yahya ibn Ali al-Hajuri. Yahya ibn Ali al-Hajuri. Gelar yang disematkan kepada dia oleh para murid-muridnya adalah imamus tsaqalain. Imamnya dua bangsa. Imamnya jin, imamnya manusia. Luar biasa. Dan dia ridha terhadap gelar tersebut. Tidak dia nafikan, tidak dia palingkan dari dirinya dan yang semisalnya. Dia terima. Ini Yahya ibn Ali al-Hajuri, al-Mubtadi'. Dalam sebuah karya yang dia miliki yang bernama Kitabul Jumu'ah. Ada juga karya lain yang berjudul Ahkamul Jumu'ah. Di antara akidah, keyakinan dalalah yang dia miliki adalah menganggap bahwasanya sebagian sahabat-sahabat Nabi telah ikut serta dalam pembunuhan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ternukil di dalam kitabnya, dicetak dengan sekian kali cetakan. Mau didustakan dari sisi mana? Sahabat-sahabat Nabi sebagiannya ada yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman ibnu Affan. Kita tahu yang membunuh Utsman ibnu Affan adalah Al-Khawarij. Mereka orang-orang pemberontak. Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kilabun nar. Di dalam riwayat lain kilabu ahlin nar. Yahya al-Hajuri berpendapat bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi ikut di dalam pembunuhan Utsman bin Affan. A'udzubillahi minadh-dhalal. Model orang yang semacam ini masih ada yang mau mengikuti. Kemana pandangan-pandangan kalian wahai uqala? Belum lagi Yahya al-Hajuri di dalam Kitabul Jumu'ah, tadi dalam kitab Ahkamul Jumu'ah. Dalam Kitabul Jumu'ah, lebih tepatnya yang tadi disertakan atau termaktub di dalam kitab tersebut atau karya tersebut pada halaman ke-305. Pada Kitabul Jumu'ah, ketika dia mengomentari apa yang berkaitan dengan azan kedua pada hari Jumat. Ini Anda sebutkan agar apa? Agar kita mengetahui kadar-kadar diri kita. Jangan karena kita telah menghafal Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Kutubus Sunan. Telah dihafal Al-Quranul Karim 30 juz mutqin seperti membaca Al-Fatihah. Lantas kita menganggap sebagai seorang alim, kabir. La. Tawadu. Rendah diri, ikhwan. Siapa kita? Kita ini hanya diciptakan dari setetes air yang hina. Tes. Enggak ada tambahannya. Setetes air yang hina, mau kita banggakan? Kita adalah orang yang kalau dijelaskan oleh Syekh Rabi Hafizahullah di dalam risalah beliau yang berjudul Wasaya Luqmanul Hakim Libnihi, dalam menasehati ikhwan salafiyin agar mereka sadar mereka itu adalah orang-orang du'afa. Mereka adalah orang-orang juhal. Tidak perlu dibanggakan diri-diri kita. Kalau bahasa Syekh Rabi, kalian adalah orang-orang yang bolak-balik masuk ke hammam, bolak-balik masuk ke toilet, mengeluarkan hajat-hajat, mengeluarkan kotoran-kotoran, isi dari ujung kepala sampai ujung kaki kotoran-kotoran. Lantas apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Isinya semuanya kotoran, diciptakan dari air yang hina. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ini bahasa dari Syekh Rabi Hafizahullah Warah, yang akhir-akhir ini mulai untuk dicela. Syekh Rabi sudah tua, Syekh Rabi sudah pikun, Syekh Rabi, a'udzubillahi minadh-dhalal. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Qulu amin. Kemudian pada Ahkamul Jum'ah atau pada Kitabul Jum'ah, Yahya al-Hajuri menyebutkan bahwasanya azan kedua yang disunnahkan, kalau bahasa dia, yang dibuat dari ijtihad Utsman ibnu Affan adalah bid'atun dalalah. Dan ini termaktub. Azan kedua adalah bid'atun dalalah. Karena apa? Karena tidak pernah dilakukan oleh zaman sebelumnya. Abu Bakar, Umar, begitu pula An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengeluarkan ijtihad ini adalah Utsman bin Affan. Dan sebahagian murid Yahya Al-Hajjuj yang berada di Indonesia ketika kita menyampaikan hal ini, ini loh guru antum. Ini loh ucapan yang dimiliki oleh Al-Hajjuj. Lantas mereka melindungi guru-guru mereka, atau melindungi guru mereka, bukan guru-guru, guru mereka dilindungi, Yahya Al-Hajjuj dilindungi. Itu bukan ucapan Yahya Al-Hajjuj, itu ucapannya Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar mengatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah, syubhat. Kalau orang yang tidak pernah belajar, mungkin ini Abdullah Ibnu Umar, sahabat Nabi, yang mengatakan bid'ah. Yahya Al-Hajjuj hanya menukilkan syubhat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari asyubhat adalah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesuatu yang tidak diketahui oleh mayoritas, jumhur dari manusia. Hanya segelintir orang yang mengetahuinya, para ulama ar-rabbaniyun. Oleh karenanya kita dijelaskan oleh para ulama kita, khususnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para ulama, orang-orang yang besar, besar ilmunya, besar pula umurnya, sudah tua. Maka kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, afwan, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan secara tafsil tentang apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, dan khususnya apakah azan kedua yang dilakukan oleh Utsman bin Affan merupakan bid'ah ataukah bukan. Jawaban apakah bid'ah ataukah bukan adalah bukan bid'ah, bahkan itu adalah sunnah muttaba, sunnah yang harus diikuti. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya yang mulia, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Lihat rekomendasi Nabi alaihi salatu wassalam kepada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berijtihad ada petunjuk ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan wahyu. Jangan disalah artikan, oh berarti mereka nabi. Enggak, wahyu mereka, bukan wahyu, afwan, ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtihad yang mereka lakukan adalah sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abu Bakar memerangi para orang-orang yang mani'iz zakah, tidak mau membayar zakat. Di zaman Nabi mereka membayar zakat. Nabi meninggal, sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam, mereka menahan zakat-zakat dari harta-harta mereka. Maka Abu Bakar memerangi. Ijtihad dari Abu Bakar, dan ini adalah sunnah muttaba, menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka yang menahan harta-harta mereka dari berzakatul mal adalah kufar. Karena mereka mengetahui hukumnya adalah wajib. Tapi sepeninggal Nabi mereka mengingkari kewajiban tersebut. Tidak lantas itu adalah wahyu dari Allah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Tidak. Mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul, mereka hanyalah khulafa ar-rasyidin yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam al-mahdiyin, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min ba'di, yang setelahku, yang hidup setelahku. Maka sunnah Utsman bin Affan tersebut adalah sunnah muttaba, sunnah yang diikuti. Jadi tidak benar kalau dikatakan sebagai bid'atun dalalah. Jawaban yang kedua, bagaimana perkataan Abdullah bin Umar dalam menjelaskan itu adalah bid'ah? Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar memiliki ihtimal, memiliki kemungkinan seperti apa yang telah disebutkan oleh ayah beliau, ayah dari Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab, ketika mengomentari salat tarawih yang dilakukan pada zaman setelah Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah hadih, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dan insyaAllah penjelasannya telah kita ketahui bersama. Maka ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab. Lantas kita mau kemanakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab? Kita merasa lebih tinggi ilmunya dari Ibn Rajab, atau merasa kita lebih pantas untuk menafsirkan, menakwilkan ucapan Ibn Umar dari Abdullah Ibn Rajab? Ittaqillah fi nafsek, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita masing-masing. Lihatlah bagaimana mereka, rombongan Abdul Qais, kembali kepada riwayat ini. Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ketawadhu'an yang dimiliki oleh rombongan-rombongan Abdul Qais yang berjumlah 14 orang. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya rombongan yang datang kepada Nabi SAW adalah 40 orang. Akan tapi tidak ada pertentangan sebenarnya antara 14 orangkah yang datang ataukah 40 orang. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Aini bahwasanya cara menjamak, cara menggabungkan antara dua riwayat tersebut atau dua kisah tersebut adalah 14 orang berasal dari ru'asa, syurafa, orang-orang yang mulia, pemimpin-pemimpin, para petinggi bangsa Abdul Qais. Adapun selainnya 36 atau 26 orang merupakan pengikut dari rombongan-rombongan tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan makna imanu billah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan seterusnya menyebutkan arkan al-Islam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada beberapa faedah tambahan dari sisa riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, khususnya apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan cara menggabungkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau mengatakan amurukum bi arba, aku memerintahkan kepada kalian dengan empat perkara, akan tetapi ternukil di dalam riwayat ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lima perkara. Kenapa disebutkan perkara yang kelima, yaitu membagi al-ghanimah atau mengeluarkan apa yang berasal dari ghanimah sebanyak al-khumus, sebanyak seperlima, adalah karena mereka adalah ahlul jihad. Bangsa Abdul Qais adalah ahlul jihad, orang-orang yang senang berjihad dan biasa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang sering menghadapi musyrikin dan kufar. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui keadaan mereka tersebut, sehingga keluarlah poin yang kelima, yaitu agar mereka mengeluarkan dari al-ghanimah sebanyak al-khumus, seperlima. Ya, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan faedah yang berkaitan dengan anhakum an arba, aku melarang kalian dari empat perkara pada pertemuan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Al-mu'adzin yu'adzin. Setelah azan mungkin kita jawab beberapa pertanyaan yang naik ke atas. Tafadhal. Ikhuti fillah ya ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan dan koreksi yang naik ke atas. Ada tiga lembar kertas yang jazakumullahu khaira, mengingatkan ana dan mengoreksi kesalahan yang telah ana sampaikan pada majelis barusan. Salah satu dari kertas mengatakan alafu minkum, berkaitan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah pohon, yaitu pohon kurma, an-nakhlah. Sahabat tersebut Ibnu Umar ataukah Ibnu Abbas? Di kertas kedua dijelaskan afwan, bukan Abdullah Ibnu Abbas, tapi kayaknya adalah Ibnu Umar. Di kertas ketiga dikatakan afwan, sahabat yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar dan bukanlah Abdullah Ibnu Abbas. Maka benar apa yang ada pada tiga kertas yang naik ke atas. Maka saya ralat apa yang telah ana sampaikan tadi, pertanyaan tentang kurma atau an-nakhlah yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang menjawab adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bukan Abdullah bin Abbas. Jazakumullahu khaira. Dan hakadha al-mu'min, ketika seorang melakukan kesalahan tidak diam dari kesalahan yang disampaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min mir'atu akhih. Seorang mukmin itu kaca dari saudaranya yang lain. Kita kalau tidak memiliki kaca, maka kita tidak akan tahu wajah kita ini ada corengnya, wajah kita ini kotor dan yang semisalnya. Maka kaca itu sangat dibutuhkan. Al-mu'min yang lainnya, saudara-saudara kita al-mu'min, sangat kita butuhkan untuk kita berkaca tentang aib-aib dan kekurangan serta kesalahan-kesalahan kita. Maka sekali lagi, ana ralat, apa yang berkaitan dengan kisah pohon tersebut adalah kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tapi dengan ini tidak menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas bukanlah orang yang mulia. Lah, beliau tetap termasuk sigharus sahabah. Cukuplah apa yang datang dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali mendoakan al-hikmah kepada Abdullah bin Abbas agar beliau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang hakim. Ini menunjukkan keutamaan-keutamaan Abdullah bin Abbas yang lainnya wallahu taala alamu bissawab. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan yang telah mengoreksi kesalahan ana. Pertanyaan yang terakhir atau sebelumnya ada pertanyaan dari yang datang dari pekan lalu. Ada di atas kertasnya, cuma yang ana ingat adalah apa hukumnya seorang wanita yang melaksanakan haji tanpa mahram. Apakah sah ataukah tidak? Pertanyaan ini bisa kita jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama, safarnya seorang wanita biduni mahram adalah sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tegas di dalam banyak riwayatnya, banyak hadisnya mengharamkan safarnya seorang wanita biduni mahram. Jadi perjalanan yang dia lakukan yang harusnya safar at-ta'ah menjadi safar al-ma'siyah. Karena dia lakukan berdasarkan keharaman tanpa adanya mahram. Itu yang pertama. Maka segeralah wanita tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keharaman yang dia lakukan. Yang kedua adalah hukum dari haji yang telah dia tunaikan. Ataukah kita bisa kiaskan dengan umrah yang telah dia tunaikan? Maka kalau sudah terlanjur, dia sudah menyelesaikan manasikul hajj, manasikul umrah, dia sudah tawaf di Ka'bah, dia sudah sa'i, dia sudah melakukan wukuf di Arafah, kemudian dia sudah pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina dan yang seterusnya, masyairul hajj, manasikul hajj atau masyairul haram telah dia kerjakan, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalannya tersebut makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi cara yang dilakukan adalah sesuatu cara yang salah. Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan terakhir untuk menutup majelis kita pada malam hari ini, siapakah Syekh Ali Jabir dan apa pemahamannya? Wallahu taala alam. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah seorang imam di Masjid Nabawi. Akan tapi sampai sekarang wallahu a'lam saya belum mengetahui dan belum pernah mendapati dia menjadi imam di kota Al-Madinah, khususnya di Masjid An-Nabawi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan pemahaman yang dimiliki oleh Syekh Ali Jabir yang termaktub di soal, maka silahkan lihat apa yang dia lakukan dalam keseharian. Pernah beberapa waktu ana menyaksikan bahwasanya dia masuk ke dalam TV, entah TV nasional, swasta dan yang semisalnya, saya kurang paham. Yang menjadi syahid adalah di dalam program tersebut dia bersandingan dengan seorang wanita yang artinya adanya ikhtilat. Dan seorang sunni, seorang salafi, seorang yang berada di atas aqidatus salaf tidak akan mau berdampingan dengan seorang wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dimiliki dari pemahaman dia bukanlah pemahaman apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Itu cukup satu poin banyak poin-poin lainnya yang berkaitan dengan seorang yang ditanya di dalam soal tersebut, akan tetapi kita berluas-luas tidak akan mendapatkan sebuah faedah. Intinya yang kita ingatkan kepada si penanya dan kepada kita semua adalah ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Fanduru aman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama-agama kalian. Sebagaimana kita bakhil, kita kikir dalam mengeluarkan harta kita untuk bersedekah dan yang semisalnya, maka seperti itulah keadaan kita dalam menjaga agama-agama kita. Jangan sampai kita bisa dimasuki, mendapatkan pencerahan, siraman rohani dari orang-orang yang tidak jelas. Kita harus jaga, bakhil, kikir terhadap telinga kita. Harus benar-benar disaring. Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.